Nah, hidayah yang paling tinggi, hidayah yang paling tinggi itu adalah hidayah al-jannah wa nar. Jadi setelah tadabur Quran ini nanti, yang paling tinggi di antara sahabat surga semua, yang paling tinggi ilmunya adalah dari hidayah pada hari ini, kalau obsesinya adalah ingin surga dan jauhi neraka, berarti udah dapat yang paling tinggi itu. Namun menuju ke sana tentu ada prosesnya tadi itu. Proses ilmu, proses taufik, dan proses al-jannah wan-nar. Artinya orang yang berbicara tentang surga dan neraka berdasarkan pengetahuan beda dengan orang yang tidak ada pengetahuannya. Tetapi sebodoh-bodohnya orang yang menginginkan surga dan menjauhi neraka itu lebih bagus. Dia menolak tawaran neraka meskipun itu kelihatannya hebat. Ya karena enggak lah, daripada masuk neraka enggak dah. Lu goblok lu, bodoh amat. Tapi ketika di situ ada surga, dia berani meninggalkan apa saja. Tolol lu, enggak apa-apa yang penting dapat surga kan gitu. Nah, ini sebodoh-bodohnya orang nih. Apalagi kalau dia pinter, dia bisa membawa orang lain ke surga biasanya. Mudah-mudahan semua dapat itu. Al-Qisah, masuk ayat ini. Adalah Utsman bin Affan yang sudah mendapatkan hidayah paling tinggi surga dan neraka. Pengusaha muda kaya raya tampan yang mendapatkan Dzun-Nurain, dua putri Rasulullah SAW. Satu hari pulang membawa dagangan 700 ekor unta. Berikut semua barang dagangan di atasnya dari Syam. Ibarat pulang sebagai importer bawa 700 kontainer. Berapa feet paling besar kira-kira ukurannya? 40 feet. Isinya barang dagangan semua yang mewah-mewah. Aisyah kemudian kepada Utsman bin Affan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Apa yang terjadi? Utsman menangis bahagia. Dan 700 kontainer itu semuanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda kira-kira berapa kontainer yang dikasih? Berapa yang Anda berikan? Tergantung di level mana nih? Iya. Level ilmunya, level hidayahnya yang paling rendah atau belum sampai-sampai hidayah, baru level ilmu ekonomi. More you give, more get. Kan gitu ya? Maka adalah kira-kira persentase kemanusiaannya gitu ya. Ya bagi-bagilah sama teman. Preman-preman juga kan sebetulnya sosialis. Lihat ya preman-preman itu. Kenapa preman itu disukain walaupun bejat? Karena dia suka berbagi. Gitu. Itulah bedanya binatang buas dengan bukan binatang buas. Binatang buas itu kalau makan gak sampai habis. Awalnya itu dia menerkam, puas dia. Lalu kemudian dia makan yang dia suka, setelah itu ditinggalin. Maka para ulama ada mengatakan ayat tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Fa'akalahu dhi'bu. Setelah pulang, ayahnya bertanya mana Yusuf. Saudaranya bilang, dia dimakan oleh serigala. Dari sini ayat sudah menggambarkan kalau saudara Yusuf ini berbohong. Dari kata ini saja sudah ketahuan bohongnya. Fa'akalahu dhi'bu. Maka dia dimakan oleh serigala. Serigala enggak makan, yafteris. Kalau dia bilang dimangsa serigala, benar. Tapi kalau kata-kata fa'akal itu biasanya makan sampai habis. Az-zi'b atau serigala itu tidak memakan, tetapi dia memangsa. Itu hewan buas. Ngomong-ngomong selama ini sudah tahu membedakan antara memangsa dengan memakan. Bahasa Arab sampai sedetail itu. Dan di situ Allah sudah mengisyaratkan tentang kebohongan saudara Yusuf. Kembali, jadi kalau hanya pada level ilmu ekonomi, more you give, more you get. Sehingga ilmu CSR, ilmu CSR, di korporasi itu, orang barat dulu yang paham ketimbang orang Indonesia. Perusahaan Indonesia dulu susah. Ketika ditetapkan harus ada CSR berapa persen? 20%. Itu pun dimakan sendiri. Tetap ngasih CSR, tapi jangan lupa logo gue ya. Dan yang dikasih anak perusahaannya lagi. Gitu. Jadi ini semua sampai para politisi pun rebutan CSR. Dan perusahaan begitu lagi kembalinya. Itu kalau memberi sebatas ilmu. Tapi ini tidak. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pasti di sini angkat tangan semua. Al-qard. Qardan hasanan. Tapi yang diminta di sini bukan sekedar pinjaman biasa. Qardan hasanan. Kalau anak-anak ekonomi syariah pasti bilang, oh ini akad qard hasan, gitu ya. Akad qard hasan itu artinya apa? Soft loan. Pinjaman dengan tanpa bunga biasanya. Pinjaman dengan tanpa bagi hasil. Qard hasan. Tapi ini bukan soal akad qard hasan. Ini adalah sebuah doktrin. Kalau memang Anda orang-orang beriman dan Anda betul-betul menginginkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah di antara kalian yang ingin menjadi krediturnya Allah? Tetapi kalau ingin menjadi krediturnya Allah harus dengan pinjaman yang paling baik. Hasanan. Walaupun yang dimaksud paling baik itu adalah ahsan. Tetapi untuk Allah, yang pasti enggak Allah membayar hutangnya. Tepat waktu enggak? Kalau Rasulullah bayar hutang itu biasanya dilebihkan. Bagaimana kalau Allah kira-kira? Bayaran orang-orang yang menghutangkan Allah, maksudnya menempatkan hartanya di jalan Allah, maksudnya di jalan agama Allah, maksudnya semua terkait dengan syariat-syariat Islam, maka minimal bayarannya 100 kali lipat sampai tak terhingga. Nah, di ayat ini disebutkan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya menggunakan kata-kata katsira yang banyak. Kan biasanya nih kalau ayatnya tentang infak, karena ayat ini sebetulnya tentang infak tapi tidak disebutkan kata infaknya, tetapi si pelakunya, si subjeknya yang akan ditinggikan derajatnya di sini sebagai investor. Sebelum saya maju, Erdogan itu mendoktrin orang-orang Turki dimanapun berada di luar negeri, kalau menjadi diaspora, kalian harus menjadi investor di tempat di mana kalian berada. Jangan menjadi pencari kerja, apalagi menjadi peminta. Itu proud ya. Begitu juga Anda membangun diri Anda sendiri. Malu saya menjadi pengemis. Ya, malu pada posisi untuk diberi. Kalau bisa, ya memberi. Jadi ada satu kisah menarik yang mungkin nanti saya akan kasih contoh di belakang tentang kehidupan orang-orang yang soleh itu. Dimanapun dia berada, dia selalu ingin menjadi bertangan di atas dan menjadi investor kebaikan. Gak harus dengan uang. Kalau dia tidak punya uang, dengan jasa. Jasa, skill gak punya yang tinggi, dengan tenaga. Pokoknya prinsipnya adalah menjadi orang yang bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti disebutkan di ayat ini. Jadi di ayat ini yang sedang ditinggikan adalah orangnya. Bukan dilipat gandakan hartanya dulu semata-mata, tapi disebutkan orangnya. Tapi setelah itu baru disebutkan bilangannya. Maka akan Allah bayar dengan lipatan yang kelipatan yang banyak. Biasanya ayat yang lain itu matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sabasanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu benih, lalu satu benih menjadi sebatang pohon. Satu batang pohon menjadi mempunyai 7 ranting. Setiap ranting ada 100 benih. Jadi 7 kali 100. Ditetapkan angkanya. Atau adu'afan mudha'afah. istilahnya adhafa mudhafa, maka Allah akan balas dengan kelipatan lagi. Tapi di sini adhafan katsirah disebutkan kosakata yang paling tinggi balasan, yaitu kata-kata katsirah. Ini menarik sebetulnya. Jadi kalau saya berinfak, biasanya nih feel-nya, zauknya, saya berinfak, saya memberikan harta saya di jalan Allah. Itu berinfak tuh feel-nya. Tapi kalau di sini, saya ingin meminjamkan supaya saya diposisikan oleh Allah sebagai kreditor. Gitu. Seperti yang digambarkan di ayat ini. Beda enggak? Nah kalau udah begitu biasanya berapa yang Anda kasih? Hah? Zakat berapa persen? Umum, yang umum ya 2,5%. Ini masalah feel, ini penting. Ya, ini feel, ini bagian daripada niat. Saya niat membantu. Kalau niat membantu rasanya kita bisa membantu orang lain. Ya bagus, meringankan beban bagus. Tapi sebetulnya kita nggak pernah bisa membantu siapapun. Kalau kita membantu orang lain sebetulnya sedang menolong diri sendiri sebetulnya. Terus kalau kita berinfak gitu ya, wah ini pasti kelipatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu feel-nya. Tapi ada yang ketiga nih. Kali ini setelah mempelajari surat Al-Baqarah 245, saya ingin menjadi kreditornya Allah. Nah, berapa nih angkanya kira-kira? Makanya disebutkan di sini qardhon hasanah. Mana mungkin ingin menjadi investornya Allah ngasihnya 2,5%. Ya, enggak mungkin kecil di sini. Ini saya bilang tadi saya perlu format dulu jiwanya supaya menjadi orang yang bergengsi. Jadi itu bedanya pejabat Indonesia yang punya proud di depan negara asing dengan yang tidak punya proud. Apa? Yang mengutang itu beda kan ya. Ada salah satu calon presiden diceritakan kepada saya di sebuah negeri antah berantah oleh asistennya. Wah di Indonesia, bukan di Indonesia ceritanya. Dia tuh kalau keluar negeri, dia tunjukkan betul dirinya, kita ini orang Indonesia bangsa besar. Sampai satu hari diceritakan dia diundang oleh petinggi di Belanda, apa di Belanda apa? Prime Minister atau Presiden? Gaul dikit dong, tanya gini sesuatu. Hah? Prime Minister, Perdana Menteri. Sampai satu hari kemudian masuk imigrasi, lama sekali scanningnya. As Indonesian dia bilang, dalam bahasa Indonesia, Anda perlakukan saya seperti ini hanya gara-gara karena warna kulit. Periksa, paspor saya ini undangan Prime Minister you. Jangan gara-gara saya tidak masuk fast track, karena dia memang tidak terbiasa sok pejabat walaupun orang kaya gitu. Ini dia di negeri entah berantah. Kalau dia mau ke airport, itu biasanya portir itu sudah antri tuh. Dan dia gak suka masuk di VIP. Portir-portir itu udah tahu kalau ini udah pasti ada bagi-bagi duit nanti. Dia biasanya ke toilet dulu tuh. Adanya rupiah bagi rupiah, adanya dolar bagi dolar. Nah, itu kebiasaan pribadi aja. Ini di sebuah negeri. Jadi Indonesia ini bangsa besar. Kalau sudah berpikir begitu, kira-kira mau ngutang enggak? Enggak. Cara berpikirnya pasti pada awalnya adalah Anda punya apa, saya punya ini, apa yang bisa kita kerjasamakan, gitu kan? Tapi kalau mental pengemis, walaupun pejabat tinggi, gimana kelakuannya? Jadi negeri ini bukan persoalan dipimpin oleh siapa, tapi siapa jiwanya? Apakah dia memang pemimpin besar bagi bangsa ini yang punya jiwa besar, atau mental kere yang suka menghutang atau cari proyek luar negeri yang mau untung di depan? Ini yang bikin Indonesia rugi itu. Dengan menjual rakyat yang banyak sebagai pasar. Nanti kalau kalian jadi pemimpin jangan begitu ya. tapi dimulai dari sekarang. Gimana caranya? Amalkan ayat ini. Jadi ayat ini sedang mendidik Anda, terutama wahai para pemuda calon pemimpin ke depan, untuk menjadi orang besar. Menjadi pemimpin besar bagi Indonesia, insya Allah. Beda gak feelnya kalau orang ingin menjadi kreditornya Allah? Berapa yang dikasih kira-kira? Hah? Ini bukan soal kaya atau miskin. Bukan soal itu. Ini bukan soal kaya atau miskin sekali lagi. Ini adalah masalah jiwa. Masalah harga diri. Saya mencari materi yang saya sebutkan tadi. Dikisahkan begini. Satu hari Abdullah bin Ja'far mengunjungi kebunnya. Lalu kemudian memeriksa dari kejauhan kebunnya. Tiba-tiba di antara pembatas kebun dia dengan kebun tetangganya ada seorang budak berkulit hitam. Di tangannya ada sepotong roti, sedang duduk. Tapi lucunya, yang menarik bagi Abdullah bin Ja'far, si budak berkulit hitam ini makan dikit, buang roti untuk hewan. Makan dikit, buang roti untuk hewan. Tertarik, lalu didekati. Kemudian dia bertanya dengan bijaksana dan penuh kesopanan. Dia bilang, "Ya Aswad, liman anta?" Wahai budak hitam, kamu budak siapa? Dia bilang, "Li Mus'ab bin Zubair." Saya budaknya Mus'ab bin Zubair. Terus ini, kebun ini milik siapa? Lahu, ya milik si Mus'ab bin Zubair. Kenapa Anda bertanya kepada saya, ada apa urusannya? Apa yang bisa saya bantu? Laqad ra'aitu minka ajaban. Aku memperhatikan sesuatu yang menakjubkan pada dirimu tadi. Kamu memakan sepotong roti, lalu kemudian kamu lempar sepotong lagi untuk anjing. Kamu makan, lalu kamu lempar lagi untuk anjing. Apa kata dia? Innila astahi min ainin tanzur ilayya an uthira nafsi alaiha. Saya enggak bisa makan. Sementara ada yang memperhatikan saya makan, dia mengharapkan makanan saya enggak bisa makan. Sampai kalau satu hari nih, kamu lagi makan, misalnya di restoran, tiba-tiba ada pengemis menatap kamu dari jauh. Melihat kamu lagi makan, sadar atau gak sadar. Gimana perasaanmu kira-kira? Gak usah dijawab dulu. Ini, si budak hitam ini, sama anjing saja, dia gak tega. Saya gak tega makan, sementara ada mata yang menatap saya, yang mengharapkan makanan saya. Ada orang yang prinsip hidupnya pokoknya dia tidak pernah bisa berkata tidak pada pengemis, siapapun itu, dalam kondisi bagaimanapun. Pokoknya kalau dia meminta ya dikasih. Faraja ilal madinah fashtara al-dhay'ah wal-abad, thumma raja. Apa yang dilakukan oleh si Ja'far bin Zubair ini, Abdullah bin Ja'far. Kalau begitu saya akan datang ke pemilik kebun ini. Di mana rumahnya? Didatangi. Dibelilah kebunnya, dibeli pula si budaknya. Pada hari itu. Lalu apa kata dia? Ya Aswad, ini kau ishtaroi tuka min Mus'ab. Aswad, wahai budak hitam, saya telah membeli kamu dari Mus'ab. Tiba-tiba dia langsung kaget berdiri. Apa kata dia? Ja'alani Allahu alaika maimunat tala'ah. Mudah-mudahan Anda ditakdirkan Allah menjadi penjagaku yang bisa merawatku lah kira-kira gitu. Dan aku juga sudah membeli kebun ini. Apa kata si budak? Akmalallahu laka khairaha. Semoga Allah sempurnakan kebaikan kamu. Satu lagi kata si Abdullah bin Ja'far. Wa inni ushidu annaka hur liwajhillah. Sekarang juga kamu kunyatakan bebas. Tidak lagi jadi budakku. Jadi dia niat beli kebunnya dan tertegun dengan perilaku budak hitam yang memberi makan anjing sehingga dia terpanggil untuk membebaskan dia. Coba sekarang Anda berpikir sebagai budak. Coba bersikap empati seandainya Anda menjadi si budak hitam itu. Kira-kira merindukan kemerdekaan atau tidak? Untuk membayar diri kira-kira sulit atau mudah? Biaya besar atau kecil? Kalau tiba-tiba mendadak begini, tiba-tiba ada yang ngasih, kamu merdeka dan dibeli pada saat itu juga lalu dimerdekakan hanya gara-gara memberi makan anjing, kira-kira ada keajaiban gak di situ? Ini masalah kecil atau masalah besar? Tapi ngasih makan anjing masalah kecil atau masalah besar? Masalah gak enak ditatap lagi makan sama makhluk, masalah kecil atau masalah besar? Nah, di sini perbedaan satu sama lain. Apa katanya? Setelah dibebaskan, ahsanallahu jazak. Kan biasanya kita bilang jazakallahu khairan. Boleh juga ahsanallahu jazak. Qala wa ushidullaha anna dhay'a minni hadiyyah ilaik. Bukan cuma itu, tambah satu lagi. Kebun ini beserta semua isinya saya hadiahkan ke kamu. Qala jazakallahu bil husna. Lebih tinggi lagi nih jawabannya. Tadi ahsanallahu jazak ahsan, tapi cara berterima kasih si budak yang beradab ini, dia bilang jazakallahu bil husna. Husna ini ismul mubalagha, bentuk superlatif daripada hasanun husna, yang biasanya digambarkan kalau Quran ini husna ma'ab, tempat kembali yang paling baik yaitu surga. Jadi kalau kamu ingin berterima kasih, lalu dengan terima kasih dengan ungkapan yang tinggi, misalnya malam ini dapat ilmu bagus banget gitu, bilang apa sama UBN? Narsis si UBN gitu. Kan lagi diajarin. Jazakallahu bil husna. Ini kan belum umum ya. Ini ilmu budak yang dikasih nih. Oh, tapi budak kelas tinggi, bro. Apa kata dia? Wa ushidullaha anna dhay'a minni hadiyah lak. Qala jazakallahu bil husna. Thumma qala al-abd. Fa ushidullaha wa ushiduka anna hadhi dhay'a waqfun minni ala al-fuqara. Faraja wa huwa yaqul al-abdu akram minna. Tahu enggak? Setelah dibebaskan jadi budak, lalu mendapatkan kebun, apa kata si budak? Aku bersaksi kepada Allah dan aku bersaksi juga ke hadapanmu, saya wakafkan kebun ini untuk orang-orang fakir miskin di sekitar sini. Apa katanya? Kata si Abdullah bin Ja'far, al-abdu akram minna. Budak ini lebih dermawan daripada kira-kira dari seorang budak menjadi orang merdeka, lalu kemudian mulia di mata orang kaya. Karena apa? Karena prinsip dia ingin selalu menjadi yang terbaik di hadapan Allah dalam memberikan sesuatu. Ini yang saya sebut, andai Anda mengamalkan ilmu ini pada malam hari ini dan bermental seperti itu mulai dari malam hari ini, one day kamu akan jadi orang besar. Dan ada hal-hal besar dalam hidupmu, percayalah. Totalitas dalam menghamba kepada Allah. Totalitas dalam bermohon kepada Allah. Totalitas dalam bersandar hanya kepada Allah. Sekali lagi, logika kamu tidak akan pernah sampai. Untuk sampai pada level si budak, mungkin kalau fakultas ekonomi, S3 pula mungkin gak bisa seperti si budak perilakunya. Jadi barangkali, untuk bisa selevel itu harus jadi budak dulu. Bercanda kali ya. Maksud saya, ini kalau menggunakan otak, apalagi jurusan ekonominya ekonomi lemah. Kamu tahu, ilmu yang membuat kamu gampang keserupan. Ilmu ribawi. Ilmu ekonomi ribawi yang kamu pelajari itu, sungguh kamu itu cocok, otakmu cocok untuk menjadi media acara dunia lain. Karena kamu tipe orang yang gampang kesurupan, cocok untuk dijadikan sebagai media perantara. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, ya, saya mungkin enggak percaya kali ya. Ini lihat. Baqarah 275. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Hah? Bagaimana statusnya pemakan riba? Bukan cuma gila, coba lihat dong baik-baik. Kerasukan setan gara-gara tekanan penyakit gila. Anda bisa bayangkan gak sih? Orang itu yang menandatangani hutang-hutang Indonesia itu. Anda bisa bayangkan? Merekalah yang menetapkan sistem ekonomi elu itu. Mereka itu alumni-alumni universitas-universitas bergengsi di muka bumi ini. Yang gajinya gede-gede itu yang Anda sandarkan ilmunya untuk menetapkan sistem ekonomi negaramu ini. Siapa dia? Orang-orang kesurupan itu. Memang kelihatannya kayak orang sadar, mobilnya mewah, dasinya, jasnya, ruang kantornya, posisinya, dan kadang-kadang nasibmu tergantung dia. Karena selama sesama pejuang riba. Kadang mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat. Nah, apa sih yang ada di kepalanya orang ini? Kok gampang kesurupan? Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Dia pikir transaksi jual beli itu sama saja dengan beda. Beda ilmu itu. Walaupun kelihatannya hampir sama. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Saya ngerasa lucu aja. Mau beli motor. Bapak mau cash atau kredit? Cash. Kok gak kredit, Pak? Udah diem nih. Mau yang mana, Pak? Saya mau yang ini. Cash apa kredit, Kak? Kan gue udah bilang tadi. Cash. Oh iya, Pak. Ini Pak ada tawaran bagus nih, Pak, kalau mau kredit. Ujitak juga loh. Jadi sampai 3 kali maksa saya supaya melakukan riba. Enggak lah. Ini maaf nih yang kreditan. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datangnya larangan riba. Malam ini Anda sadar nih, oh enggak lagi deh gue, udah ambil semua uangmu yang di bank itu, sak riba-ribanya diambil. Setelah itu bertobatlah kepada Allah, jangan lakukan lagi. Dan itu semua milikmu. Kalau mau lebih selamat lagi, yang ribanya itu gunakan untuk kepentingan sosial saja. Ini ayatnya. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datangnya riba. Dan urusannya terserah kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang mengulangi kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ustadz, tapi kan bank ini cuma sekian persen, enggak banyak persen. Nah, di sini memang masih ada yang menari-nari. Ya, dengan semua pendapat-pendapat keagamannya juga, artinya saya menghargai perbedaan-perbedaan pendapat dalam hal ini, tetapi yang jelas antuna dan antum semua sudah tahu ayat tentang riba. Nah, kembali kepada ayat kita yang awal, ayat 245. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Tadi sengaja sambil cerita antara Ja'far bin Abdullah dengan budak hitam itu. Jadi dari budak menjadi orang merdeka, menjadi orang kaya, menjadi lebih kaya, menjadi investor Allah Subhanahu wa taala dalam waktu singkat. Hah? Berubah nasib begitu cepat enggak kira-kira? Tadinya masih mikir, ya Allah, roti cuma segini. Anjing pengen pula gitu. Ya. Buat seorang budak ini kan sesuatu ya. Ya sudah, tapi karena itulah hebatnya orang-orang yang berjiwa mulia itu. Peka. Ini soal tarbiyah atifiyah. Ya, apa yang sedang saya bicarakan pada malam hari ini adalah, kalau sekedar kaya, banyak orang bisa kaya, maling juga bisa kaya enggak? Wah, banyak di Indonesia, enggak usah susah-susah cari orang gila kaya itu. Lihat kiri kanan tetangga udah banyak lah itu. Kok bisa ya orang kagak sekolah? Enggak ngerti, ini kok bisa kaya raya hidupnya kayak begini ya? Banyak enggak kayak gitu? Kalau cuma sekedar kaya raya, banyak yang bisa. Ya kalau kata Buya Hamka, Kalau hidup sekedar hidup, babi juga hidup. Kalau kerja sebatas kerja, kera juga kerja. Kalau soal kenyang dan banyak harta, kera juga bisa. Dengan buruk rupa. Kan banyak orang cara kerjanya seperti kera kan, buruk rupa. Yang kata Buya Hamka, banyak orang keluar rumah pagi hari itu menjadi orang jahat. Tapi dia sudah tidak tahu lagi kalau dia sudah menjadi penjahat pada hari ini dengan semua cara-cara bekerjanya dan cara-cara bisnisnya. Iya Pak ya? Izinnya cuma 90 hektar, dia ngakunya propertinya 500 hektar. Banyak gak kayak gitu? Banyak, ini jenis-jenis babi ini banyak. Kalau cuma sekedar kaya, celengan babi juga bisa kaya. Tetapi di sini persoalannya adalah persoalan harga diri, soal kemuliaan diri. Ingin menjadi investor Allah yang dinilai oleh Allah langsung. Mulai dari hal yang paling kecil. Tidak tega makan enak dilihat oleh anjing. Sekarang gak usah anjing deh. Sama teman. Teman anjing atau bukan? Ini cuma ngingetin doang gitu. Ini malam ini lagi tarbiyah Al-Tivia. Saya sedang training mental ini sebetulnya. Lu punya makanan enak nih. Gimana kalau ada teman ngelihat? Enak juga tuh makanan. Kamu bilang apa biasanya? Gimana kira-kira? Kasih? Oke. Kalau mulai terbiasa dari hal-hal yang sederhana, karena Allah kamu melakukannya, karena ilmu, dan karena kamu merasa adalah hamba Allah, dan ini semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, kamu berikan itu. Itu yang saya perhatikan dari kisah antara Ja'far dengan si Aswad, budak hitam itu. Begitu cepat. Orang-orang yang memuliakan Allah itu dimuliakan. Yang memuliakan hamba Allah dengan perasaannya. Itu walaupun sedikit, Allah bisa merubah dengan cepat. Nah, cuma bedanya nih. Kalau Anda sudah dapat sawah, kebun tadi, sama gak kayak si Aswad? Hah? Nah ini juga persoalan Anda sebetulnya. Ada yang pantas kaya, ada yang gak pantas kaya. Itu masalahnya. Jadi saya mau berikan dua pada malam hari ini. Ya, Aswad ini memang sejak awal mentalnya mental orang kaya. Jadi ketika banyak harta, dia gak kayak orang miskin kelakuannya. Kayak orang kaya. Ada orang tiba-tiba jadi kayak orang miskin kalau lagi kaya raya. Mau tahu contohnya? Baik, pada malam hari ini saya mengajak semua yang ada di sini untuk berinfak yuk, karena ada program bagus nih. Banyak tiba-tiba jadi miskin tiba-tiba kalau ada program kayak begini. Iya Pak ya? Tiba-tiba jadi orang gak punya, miskin papa gitu kira-kira. Langsung berprasangka buruk pada dirinya sendiri. Jangan. Ada orang yang Allah kayakan. Karena kalau Allah miskinkan, Allah akan rusak agamanya. Tapi ada orang yang harus Allah miskinkan. Sebab kalau Allah kayakan dia, akan rusak agamanya. Saya ulangi ya. Ini dari hadis yang sahih. Dan walaupun disebutin ini ada seorang laki-laki. Di antara hambaku, ada yang harus aku kayakan. Sebab jika aku miskinkan, berarti aku rusak agamanya. Kira-kira kayak si budak tadi. Karena si budak ini, spek jiwanya adalah spek orang kaya. Kalau dibiarkan miskin oleh Allah, dengan ilmu gaibnya Allah, dengan kemuliaan Allah, ini membahayakan si Aswad. Dia akan tersiksa untuk terus berbuat baik, untuk terus memberi, tapi terbatas. Maka orang seperti ini akan Allah kayakan. Pertanyaannya, kaya dan miskin itu karena apa? Karena apa kalau gitu? Di antara manusia, ada yang harus Allah miskinkan. Baru kaya sedikit, udah nyakitin bini. Ya? Sombong sama adik kakak. Malah silaturahim ke rumah tante dan paman. Pulang kampung tidak mau tidur di rumah orang tua, pergi di hotel. Ada gak? Untung gue udah gak punya ya. Orang seperti ini harus miskin. Sebab kalau semakin kaya, akan rusak agama orang ini. Tapi ada orang yang memang semakin rusak semakin dikayakan karena Allah akan jatuhkan dari ketinggian dan tidak bisa bangkit lagi. Itu namanya istidraj. Jadi jangan ngiri kalau ada orang kayak begitu. Buktinya Ustaz, dia preman, kaya terus tuh. Lu mau kayak dia. Jadi kaya dan miskin persoalan apa kira-kira? Jiwamu, mentalmu. Kamu bermental orang kaya atau bermental orang miskin? Apa yang dilakukan oleh si Aswad? Mendadak loh pada saat itu obrolan tadi. Dari seorang budak yang berbagi roti dengan anjing, tiba-tiba menjadi orang merdeka, punya kebun, jadi investor bagi seluruh orang miskin. Luar biasa pilihannya. Kalau Anda minimal, kalau menurut saya nih, di sini orang kaya semua, ketika dapat kebun pasti saya akan investasikan lagi Ustaz. Ya. Saya akan kasih pekerjaan orang-orang di kampung sini. Ya. Tapi sawah tetap milik saya Ustaz. Ini tipe investor yang sesungguhnya, yang punya jiwa kemanusiaan. Akan ada Ustaz nanti insya Allah, CSR 20%. Pokoknya pegawai semua orang-orang miskin sekitar sini. Tapi tetap kebun milik gue. Gitu. Kira-kira Anda yang ini ya? Iya. Ya. Berarti belum sukses ayat yang kita pelajari kalau masih level ini. Dan biasanya yang bermental seperti ini agak lama kayanya. Kayanya sesuai dengan perhitungan akal dia. Sesuai dengan apa cash flow yang sudah dia gambarkan. Tahun sekian dapat sekian, tahun sekian. Kira-kira begitu ya. Kira-kira BEP nanti tahun kelima. Ya, baru ada income nanti di tahun ke-6. Baru bisa beli lagi perusahaan baru di tahun ke-20 gitu ya. Sebelum tahun ke-30 udah mati duluan gitu. Gak bisa dapat keajaiban orang seperti itu. Nah, kalau mau berubah dengan cara yang benar. Kan rezeki itu ada 4. Ada rezeki yang tanpa usaha. Ada yang rezeki sesuai dengan kadar usaha. Dan ada yang bisa dilipat gandakan dengan memberi. Dan ada rezeki yang gak bisa dihitung dengan takwa. Udah tahu kan semua dalilnya? Yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini lihat, di jenis rezeki yang pertama. Supaya saya berharap banget sahabat-sahabat surga semua ini menjadi orang-orang kaya. Pulang dari sini bermental orang kaya, bermental investor. Ini lihat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha'a kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Allah yang kasih tahu juga, inspirasikan kepada mereka. Itu hewan-hewan, serangga-serangga yang tidak punya mata, tidak punya pendengaran, yang di dalam tanah itu. Allah udah kasih tahu dia. Ini makanan kamu ini, tempat makan kamu di sini, semua udah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita lihat ikan-ikan yang di dasar laut itu sudah diinspirasikan oleh Allah, di mana rezekinya, bagaimana cara mencarinya, bagaimana cara makannya, udah dibekali. Yang gini jenis rezeki yang tanpa dicari. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis rezeki tanpa usaha. Jenis yang kedua adalah wa alaysa lil illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Nah, ini jenis rezeki yang 200 juta. Ngasih tahu doang, lihat baru kan semua itu. Semua baru, biasanya kan ini rombeng-rombeng busanya gitu. Iya, saya enggak tahu kan kalau saya lagi enggak ngajar kan banyak duduk di sini. 200 juta nih semua lebih. Because I love you. Gitu. Ya, kalau ke kuping aja enggak masuk gimana ke hati kan gitu. Saya minta suruh ganti nih, made gimana ini? Krek gitu ya. Ke kuping aja enggak masuk gimana ke hati gitu. Wa anna, nih lihat. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia itu tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Jadi kamu yang malas, ya makan tuh malas. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Apa saja yang kamu lakukan, pasti kamu akan lihat kata Allah. Bukan cuma kamu dapatkan saja, kamu lihat yang punya, yang sudah kamu upayakan. Itu jenis rezeki yang kedua. Harus pakai apa? Usaha. Rezeki kamu sudah ada. Sudah ada di depan mata. Tapi hanya bisa kamu nikmati kalau berusaha. Ya. Jadi sebagai anak muda itu gak boleh berhenti. Berusaha bagaimana. Yang sudah ada itu sudah ditetapkan oleh Allah buat kamu insya Allah. Tapi bagaimana cara mendapatkannya. Mau jadi pengusaha emas? Mau? Beli itu privat. Ya karena lu gak mau usaha. Dimakan orang gak? Mau punya hutan? Jadi orang hutan. Kalau gak usaha bisa gak menjadi pengusaha hutan? Kehutanan ini gak bisa, dimakan orang terus. Siap berusaha? Tinggal cari bagaimana cara berusaha yang benar. Ini jenis rezeki yang kedua. Jenis rezeki yang ketiga, itu yang more you give, more you get. Bermacam-macam infak, sedekah. Nah ini yang saya ajarkan yang terakhir ini, yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi? Yang keempat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cara mencari rezeki level tinggi itu dengan takwa. Empat-empatnya harus dilakukan. Tapi dari empat ini akan membuat kamu melesat, lompat dengan takwa. Apa yang dilakukan oleh si budak hitam tadi itulah takwa itu. Takwa itu diantaranya adalah enggak tega makan di hadapan mata yang menginginkan ikut makan. Sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan soal peri kebinatangan apalagi peri keanjingan. Ini soal peri apa? Peri kehambaannya Allah Subhanahu wa taala. Di situ aja sebetulnya persoalannya. Lihat nih. Bedanya orang tua mencintai anak satu sama lain. Anakku kaset. Anakku pinter, anakku sayang. 70% perkataan orang tua di rumah ke anaknya, itu aja. Coba deh, perhatikan omongan orang tua ke anak. Wahai para bunda, para ayah. Ingat-ingat omongan Anda ke anak, coba lihat. Yang baru tiap hari berapa persen? Paling yang diomong-omongin, kamu udah makan sayang? Kamu makan apa nanti siang? Nanti pulang sekolah mau dijemput gak? Nanti pulang sekolah makan apa? Coba lihat aja WA-nya. Omongannya, itu aja. Tapi saya melihat, istri ditinggal oleh suami. Suami tak bertanggung jawab. Bercumbu anak dengan ibu, anak yang sudah hafiz Quran ini, bercumbu sama ibu. Mesra sekali. Karena dia tidak ingin kebahagiaannya tergantung pada orang lain. Laki-laki itu memang, makanya saya gak pernah mau jatuh cinta sama laki-laki itu. Gimana ya? Meskipun laki itu berhijab, gak akan deh gue. Gak akan gue mau sama dia. Pasti brengsek itu, pasti. Kalau dia laki-laki berhijab, pasti brengsek gitu. Gak mungkin gue jatuh cinta sama dia. Karena dia tidak mau tergantung kebahagiaannya pada orang lain, dia ekspresikan cintanya kepada anaknya. Karena Allah. Inilah bedanya cinta seorang ibu karena Allah dengan yang tidak karena Allah. Cinta seorang ibu kepada anaknya karena Allah, cinta seorang ayah kepada anaknya karena Allah. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tergantung niat kamu. Kalau karena Allah, maka jalan anakmu pun akan menuju Allah. Semua fasilitas yang kau berikan mau tidak mau terseret kepada yang membawa kamu dan anakmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit-dikit makan malam, ulang tahun makan lagi, capek, bayar mahal cuma gitu-gitu aja, gak ada karena Allah gak kreatif. Coba cari hal-hal baru, yang lebih kreatif, dan apalagi kalau karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kamu sadari ketika ini terus yang ada di dalam jiwamu, nah saya sendiri juga tidak tahu, dulu juga saya punya semboyan-semboyan pribadi aja. Mungkin saya bisa jadi gini juga karena doa bapak juga sih, doa bapak saya juga. Nah, kalau kamu jadi pemain bola paling 35 tahun kamu gak dipakai lagi. Tapi kalau kamu jadi ulama, kamu meninggal dulu, orang masih perlu kamu. Buat si Bakhtiar yang usia SMP saat itu masih telanjang dada pula, saya baru pulang sekolah keringetan gitu. Bapak ngomongnya berat banget nih. Nggak kebayang kan? Asli berat buat saya pada hari itu. Sesungguhnya dia pernah minta saya masuk pesantren tamat SD. Saya bilang nggak mau, saya mau SMP. Mungkin karena doa kali tiap hari ya. Tiba-tiba berbalik tuh 100%, artinya teman-teman gue juga nggak percaya. Lu! Sampai saya udah betul-betul pesantren pulang liburan pun nggak dipercaya. Lu! Gitu. Cuma saya nggak tega aja menjelek-jelekan diri sendiri gitu. Udah jelek, dijelekin lagi kan gitu. Tapi doa orang tua itu luar biasa. Jadi ayah saya juga cuma kecamatan sekolah rakyat. Ya, biasa aja. Saya mau bilang kalau kamu jadi ayah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, doa itu dikabulkan oleh Allah. Yang tinggi-tinggi kamu minta akan terjadi yang hebat pada anakmu insya Allah. Punya anak saleh, ya, yang cinta Al-Quran. Begitu juga hidup ini. Saya juga gak tahu, pokoknya terserah apa kata orang. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu aja yang saya hidup. Saya jalanin aja. Walaupun kadang-kadang ya makan tuh Qur'an tuh gitu. Ya memang ada resiko kadang-kadang dalam hidup ini kan perlu ujian juga ya. Sebagai manusia biasa. Tapi sejauh perjalanan hidup, Masya Allah, banyak sekali jalan-jalan kemuliaan yang Allah berikan. Saya baru turun dari Megamendung, alhamdulillah. Bahagia sekali, Akal baru punya organisasi baru namanya Markas Khidmatus Sunnah Wasirah. Hari ini anak-anak sudah selesai dalam 6 hari mengambil sanad kitab Musnad Imam Ahmad, Musnad Imam Syafi'i. Duduk. Satu hari setelah acara saya agak ribut sama istri. Saya udah doktrin anak saya supaya ikut ambil sanad hadis itu. Apapun resikonya jangan sampai terganggu. Tiba-tiba telepon dari sekolah. Besok 2 hari udah tryout. Bisa gak 6 hari? Bolos dulu 2 hari. Entah tiba-tiba saya agak kasar sama istri. Tidak bisa. Itu tryout itu di sekolah. Walaupun sekolah saya sendiri di Aklis. Itu ilmu tebak-tebakan. Yang belum tentu kalaupun dia lulus di situ lulus masuk surga. Jangan ganggu anak saya 2 orang yang sedang ngambil sanad di situ. Faham gak faham urusan belakangan. Saya tahu bahasa Arab dia masih separuh. Dan yang menyampaikan ini seorang ulama besar dari Mesir, dari lembaga besar. Hay'a Bina al-Ulama wal-Muhaddithin. Dan ini baru kali ini belajar hadis 11 jam duduk dari pagi sampai malam. Melotot gitu. Yang penting dia pernah tahu dan pernah belajar bagaimana cara para ulama-ulama salaf belajar. Yang penting dia sudah ngerti bagaimana caranya mencari ilmu yang benar dan sanadnya sampai ke Rasulullah. Istri saya, tapi kan ini apa? Ribut nih di sini dikit. Ini dari kementerian, apalagi kementerian. Kan biasanya tryout dilakukan oleh bimbel, oleh sekolah. Tapi ini dari kementerian, apalagi kementerian. Itu karena saya sebagai seorang ayah yang sangat ngotot agar anak saya menjadi anak yang saleh. Banyak orang tua punya anak. Kalau cuma sekedar anak, semua orang tua punya anak. Tapi sedikit orang tua yang bisa mendidik anaknya menjadi anak saleh. Karena yang dianjurkan di dalam hadis Nabi SAW adalah awwalin salihin yada'ulah. Ada orang kaya datang ke ruangan saya di sini, Ustaz, menyesal saya menjalani hidup selama ini. Saya tidak ingin agar kesalahan saya ini tidak ingin diulangi oleh anak saya. Dia bilang, saya mau bikin mart yang laris di Jakarta, di Indonesia ini. Setiap anak saya akan saya kasih 2 minimart. Yang saya sudah hitung penghasilannya minimal 1 bulan 50 juta. Saya akan modalin sedia dan saya mau bilang sama dia kalau mereka mau. Nak, udahlah kamu hidup di dunia ini sampai mati, gak usah kerja. Ini investasi papa, sudah papa siapkan. Kerjaan kamu cuma satu, doain papa sampai mati. Cuma itu aja. Lu mau jadi anak orang itu? Hah? Kan kesian kayak lu nih kerja capek-capek pulang malam. Orang kaya raya ini bilang begitu sama saya. Kalau perlu saya siapkan 5 mart dengan beberapa bisnis supaya anak saya insya Allah kalaupun ada persoalan dalam bisnisnya aman-aman aja lah gitu. Asal satu saja permintaan saya, selama hidup saya sampai saya mati, dia mendoakan saya saja supaya saya mendapatkan awwaladin salihin yada'ulah. Saya ke Megamendung walaupun capek, secapek apapun, saya bilang, Trio, siapin kasur di mobil, saya harus tidur, karena saya harus bangun dalam keadaan prima. Kalau enggak itu tepar ini, kalau ingus sudah biarin lah, sudah ini capek itu udah kayak begitu, udah alergi saya, kalau capek udah bocor-bocor, yang penting bukan darah. Gitu. Selama itu saya jilat masih asin. Mau nyobain. Berarti masih normal kalau asin kan, keluar jahe mah baru bermasalah. Berarti udah gak ada saringan lagi di pencernaan. Saya bilang kepada semuanya. Hatta, ini puncak nasihat saya kepada semua peserta yang 60 orang itu. Saking sebangganya saya, karena mereka mau mendedikasikan hidupnya, siapa yang siap menjadi khedamus kutubu tis'ah, siapa yang siap menjadi pelayan kitabus sunnah, yang 9 itu, saya akan sekolahkan Anda, kuliahkan Anda ke India, bukan ke Bollywood, karena disana pusat-pusatnya hadis. Dan 1 tahun kemudian di Mesir, kalian gak usah berpikir bagaimana ongkos, saya bertanggung jawab min wa ila. Yes, karena kan kerjaan saya gampang, tinggal tanda tangan doang. Gitu. Tim yang cari duit. Saya akan biayai kalian. Dan saya akan pasang badan. Karena saya ingin lahir ulama-ulama ahli hadis di Indonesia yang bukan cuma ngaku-ngaku sunnah, tapi suka framing-framing hadis, memecah belah umat atas nama hadis. Harus ada ulama-ulama hadis yang membacakan hadis dengan benar. Sejarah hadis ini bagaimana? Asbabun nuzulnya bagaimana? Trigger hadis ini bagaimana? Konteksnya kemana? Teksnya kemana? Jangan cuma gara-gara kepentingan kelompoknya menafsirkan hadis dengan hawa nafsunya, pecah belah umat ini. Padahal dia bukan ahli hadis, tapi ngaku sunnah. Jadi sewot gini gue. Nanti setelah lahir ulama-ulama hadis ini, ngomong lu situ soal sunnah sama dia. Gak mungkin kalau gara-gara hadis, gara-gara sunnah kita pecah belah. Tidak mungkin. Kalau ada yang sampai pecah belah gara-gara sunnah, berarti masalah cara memahaminya. Akhirnya karena mau, saya sangat bersemangat. Jangan pulang, siap, siap. Siapa yang ingin menjadi khadimu sunnah? Semua pada angkat tangan. Allahu Akbar. Syekhnya sampai bahagia sekali. Dan anak-anak juga takjub, gak nyangka satu kitab bisa selesai dalam 6 hari. Saya bilang, sekalipun ada anak saya di belakang. Kan ibunya nyuruh pulang. Jangan dilaporin ya. Sekalipun satu dari orang tua kalian meninggal dunia, lalu kalian tidak pulang demi hadis ini, demi mendapatkan sanad dari Rasulullah, kalian sudah mengamalkan satu hadis, bahwa kalian lebih cinta kepada Rasulullah, dan kalian lebih cinta kepada sunnah Rasulullah, insya Allah kalian akan dibalas dengan lebih besar, karena tidak pulang menjenguk orang tua yang meninggal dunia. Alhamdulillah anak gak pulang. Tapi sebetulnya bukan itu, saya berbicara sesungguhnya. Ini soal jiwa. Ya, begitu juga soal harta pada malam hari ini. Soal harta, apalagi harta, bisa datang, bisa pergi. Allah yang maha melapangkan, Allah pula yang maha menyempitkan rezeki. Jadi pada malam hari ini mudah-mudahan, ya setelah mendapatkan ayat ini, kita siap menjadi krediturnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya ingin memberikan kesempatan untuk tanya jawab, tapi sudah jam 10 lewat 5 menit. Ya, pulang atau pulang? Pulang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.